إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ Ikhwatil kiram, azani wa azakumullahu jami'an. InsyaAllah di waktu yang telah ditentukan panitia itikaf untuk kita mengisi di jam antara jam 10 sampai jam 11 sebuah pembahasan yang sangat penting. Dan ini juga dikatakan oleh beliau penulis Al-Allamah Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, yaitu bab fi ahkamin nikah. Tentunya karena waktu yang sangat singkat dan kita akan jelaskan poin-poin yang perlu dan perlu kita ambil faedahnya. قال العلامة الشيخ صالح فوزان حفظه الله باب في أحكام النكاح باب tentang hukum-hukum nikah. Bab dikatakan oleh para ulama adalah awal dukhul, awal masuk pada sesuatu permasalahan, dikatakan bab. Fi ahkamin nikah, ahkam jamak dari hukum. An nikah yang secara bahasa sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah bermana al-wata', yaitu jima, atau juga bermana uqud, karena nikah kaitannya dengan uqud, dengan ikatan. Dan ini termasuk babul muamalah. Kata beliau hafizahullah, hadzal mawdu' lahu ahamiyatun balighah ja'alatil fuqaha yaj'aluna lahu fi musannafatihim makanan rahban يفصلون فيه أحكامه ويوضحون فيه مقاصده وآثاره لأنه مشروع في الكتاب والسنة والإجماع. Topik pembahasan ini, hadha mawdu, lahu ahmiyatul baligh, mempunyai ya, perkara yang sangat penting untuk diperhatikan. Ya. Di mana para fuqaha ahlul fikih mereka menjadikannya pada tulisan-tulisan mereka dalam musannafatnya, ya, dengan memberikan tempat yang luas dibahas secara rinci tentang hukum-hukum, ya, nikah ini. Adapun yang kita baca adalah mulakhas, karena kitab beliau ini adalah mulakhas fikih, adalah ringkasan dari perkara-perkara fikih, tentunya semuanya serba ringkas. Dan insya Allah kita nukilkan nanti, ya, dalil-dalil yang beliau sebutkan ketika tidak disebutkan dalilnya, atau beliau sudah sebutkan dalilnya, ya, tetapi tidak diterangkan dalam poin-poin yang beliau sebutkan. Nah, dan juga kita bawakan nanti qaul-qaul yang penting dalam masalah ini. Wa yuwaddihuna fihi maqasidahu asarah. Dan mereka menjelaskan tentang hukum-hukum nikah ini dan juga tujuannya, dan juga disebutkan asar-asarnya. Li'annahu masyru'un fil kitab was sunnah wal ijma'. Karena nikah adalah perkara yang disyariatkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah SAW, bahkan ijma para ulama. Ya, ijma para ulama tentang disyariatkannya nikah. Di antaranya disebutkan oleh beliau di sini, Allah Ta'ala, فَانْكِهُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَالرُّبَعَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَانْكِهُوا, nikahilah oleh kalian, مَا طَابَ لَكُمْ, apa yang kalian senangi, yang kalian suka, مِنَ النِّسَاءِ, dari wanita, masna dua, wasulasa tiga, warubah dan empat. Iya. Kok ketawa sih? Sudah senyum duluan ini. Walamma dzakara an-nisaa allati yahrumu tazawwud minhunna, qala ta'ala uhilla lakum ma wara'a dzalikum أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. Dan telah disebutkan wanita-wanita, ketika Allah menyebutkan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Nisa ayat ke-24, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan untuk kalian apa yang di belakang itu, artinya dikecualikan dari yang telah diharamkan. Antabtagu bi amwalikum, untuk kalian mencari dengan harta kalian, muhsinin, wanita-wanita yang terhormat, ghairu mufassihin, ya, musafihin, ghairu musafihin, bukan wanita-wanita yang pejina. Nah, syahidnya di sini bahwasannya an-nikah termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya, nikah termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam hasa ala zawaj wa raghaba fi. أقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk menikah. Bahkan memberikan motivasi warraghaba, targib, memberikan targib, memberikan dorongan. Iya. Untuk menikah. Faqal, kata Rasulullah SAW, ya ma'syaras syabab, wahai segenap pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang mampu diantara kalian al-ba'ah, nanti dijelaskan pada babnya khusus tentang ba'ah, yang sekilas al-ba'ah adalah kuwatul badaniyah wa kuwatul maliyah. Iya, yaitu kekuatan badan dan juga dari sisi ekonomi. Wal yatazawwaj, maka hendaknya dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena sesungguhnya nikah itu lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan juga lebih menjaga dari kemaluannya, lebih menjaga kemaluannya. Wa qala alaihi salatu wassalam, tazawwajul wadud al-walud, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikahilah oleh kalian al-wadud, ya, wanita-wanita yang penyayang. Al-walud, wanita-wanita yang banyak anaknya. Wa inni, maka sesungguhnya aku, mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah, sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya kalian pada umat-umat nanti pada hari kiamat. Syahidnya adalah bahwasannya an-nikah termasuk sunnah min sunnah min sunnani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menganjurkan untuk para sahabat menikah. Maka dari hadis-hadis dan dari ayat-ayat dan hadis yang dibawakan oleh Syekh, maka di sana adanya fawaid, faidah dari an-nikah dan maslahat yang sangat besar. Nah, sesungguhnya telah disebutkan ya pada ayat-ayat atau hadis. Tapi lebih lanjut beliau sebutkan di sini ya beberapa faidah, walaupun faidahnya sesungguhnya banyak. Karena ini adalah kitab mulakhas, maka diringkas ya ringkasan ya dalam masalah fikih. Wan nikah, nikah yatarattab alaihi masalihil azimah. Nikah itu mempunyai atau iya, nikah itu yatarattab adanya maslahat-maslahat yang besar di dalam pernikahan. Di antaranya minha yaitu baqaun nasl basyari, akan tetapnya keturunan manusia. Iya, wa taksirul adadil muslimin, dan banyaknya jumlah kaum muslimin. Wa ighafatul kufar bi injabil mujahidina fi sabilillah wal mudafi'ina an dinihi. Wa juga ighadah al kufar, ya, mempersiapkan untuk melawan orang kafir dengan adanya para mujahidin dari keturunan-keturunan tadi, ya, di jalan Allah untuk membela agamanya. Nah, baqa'u nasl wal bashar, ini diantara faedah dari nikah. Sebagaimana tadi hadis dalilnya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tazawwaju al-wadud wal-walud wa inni mukathirun bilkul umam yaumal qiyamah. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang dia penyayang, al-wadud. Ya, dari sini isyarat bahwasanya bagi seorang yang hendak menikah afdolnya dia mencari wanita yang wadud, yang penyayang. Dan juga al-walud. Dan juga al-walud. Al-wadud dikatakan dalam kamus, al-wadud dikatakan dalam kamus allati tuhibbu zaujaha, wanita-wanita yang cinta kepada suaminya. Karena pernikahan itu juga akan dituju padanya nanti tamattu intina, senang. Ya, juga nanti akan disebutkan kaitannya. Maka di sini adanya isyarat bahwasanya ketika seorang ingin mencapai faedah dari nikah, ya, bukan hanya nanti sekedar dia memperbanyak keturunan, tetapi nanti ada disebutkan faedah-faedah dari nikah, yaitu agar senang, bahagia. Nanti disebutkan insyaallah, karena dalilnya sama ini. Di sana isyarat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tazawwajul wadud, yaitu dalam kamus disebutkan allati tuhibbu zauja, seseorang yang dia cinta kepada suaminya, istri yang cinta kepada suaminya. Nah, baru akan dia rasakan bagaimana senangnya pernikahan itu. Dan disebutkan juga al-walud ay allati tuksiru wiladatuha, yaitu yang banyak anaknya. Yang banyak anaknya. Ya, selain dia penyayang, dia juga banyak melahirkan. Artinya banyak punya anak, yang nantinya inilah syahid daripada baqa'un nasl basyari, tetapnya keturunan manusia. Ya, mempunyai istri yang dia subur banyak anaknya. Tentunya dijelaskan oleh para ulama harus diqayyid dua-duanya ini, jangan dipisah. Iya. Artinya karena walud banyak anak, in lam takun wadud lam yargib zawju fiha. Banyak anak, kita pilih istri yang dia calon istri yang banyak anak, tetapi tidak penyayang, maka tentunya ini lam yargib zawj fiha, tidak dianjurkan untuk menikahi. Kalau banyak anak tapi enggak penyayang bagaimana? Uring-uringan terus. Iya, wah bencana. Tiap hari ngomel, tiap hari ini. Wah. Iya, tidak penyayang. Anaknya banyak masya Allah melahirkan, tapi tidak sayang suaminya, tidak sayang anak-anaknya. Yang jadi apa? Kacau balau. Iya, bala, malapetaka. Yang ada seperti itu. Cari yang dia wadud dan walud. Kemudian juga kalau wadud idza lam takun waludan lam yahsul matlub. Penyayang, wanita ini penyayang, tapi dia tidak, iya, tidak subur. Maka tidak didapati apa yang dituntut dari pernikahan, yaitu memperbanyak umat dengan keturunan. Dan dua sifat ini ada pada gadis-gadis yang bisa diketahui dari kerabat-kerabat mereka. Gimana tahunya bahwasannya anak itu, istri, calon istri itu, wanita itu dia penyayang dan juga banyak anaknya? bisa dilihat dengan kerabat-kerabatnya. Nah, keluarganya. Maka dari sini juga ya disinggung sedikit ketika seorang laki mencari pasangan hidupnya, calon istrinya, maka dilihat saudara-saudaranya. Nah, apakah dia memang para penyayang ataukah dia juga keturunannya banyak atau tidak, itu bisa dilihat dengan kerabat-kerabatnya. Nah, demikian. Dan ini faedah dari nikah yang pertama, yaitu baqaul nasl basyari wa takthiril adadul muslimin. Dan juga faedah berikutnya disebutkan baqaul nasl basyari, tetapnya keturunan manusia. Maka di sana ada faedah bahwasanya pernikahan itu akan kita dapati faedahnya ketika kita mempunyai anak, sebagaimana di sana ada targhib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seseorang yang ketika telah mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh, maka akan menjadikan manfaat untuk orang tuanya di yaumul qiyamah nanti. Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan janjinya. Iya, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, al-haqna bihim duryatahum wama alatnahum min amalihim min syai. Nanti kelak kami akan gabungkan mereka dengan keturunan-keturunan mereka di jannah nanti. Ini dia kenapa kita harus tujuan nikah, hikmah nikah atau faedah nikah, diantaranya ini yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menggabungkan kita dengan keturunan-keturunan kita yang mengikuti keimanan kita. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min syai. Dan orang-orang yang beriman akan masuk jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula kami akan ikuti iya dari keturunan-keturunannya yang beriman, dan Allah tidaklah menyia-nyiakan amalan mereka sedikit pun. Ini hikmah daripada nikah. Nah, kalau sekarang dia bujang, ngebujang, enggak ada keturunannya, bagaimana mau digabungkan dengan turunan-keturunannya? Tidak dapat faedah hikmah ya dari pernikahan ini. Tidak ada hikmah dia nanti mendapatkan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan digabungkan dengan keturunan-keturunannya. Nah, makanya alhamdulillah orang tua kita selalu sedikit sudah mulai tengok-tengok, ah sudah kamu nikah saja. Kalau orang-orang dulu begitu kan, nah ini bahaya ini, sudah kenal lawan jenis, sudah kamu nikah saja. Bagus, alhamdulillah. Menjaga, diantaranya juga nanti disebutkan di sini menjaga. Dan juga sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Man mata lahu thalathan lam yablughul hunth adhalahu Allahul jannah bifadli rahmati iyahum. Barang siapa yang meninggal, man mata lahu thalathah, barang siapa yang meninggal yang dia mempunyai tiga anak wanita, ini kelebihan dari orang yang mempunyai anak wanita, ya, yang belum meninggal, yang belum baligh. Ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam jannah karena keutamaan rahmatnya kepada mereka. Iya. Atau dalam hadis yang lainnya, seseorang yang dia mempunyai anak wanita disebutkan kalau tidak salah ingat 3. Iya, kemudian dia jaga, kemudian dia nikahkan kepada lelaki yang saleh, maka bagi dia pahala bagi orang tuanya di jannah nanti. Nah, kemudian dikatakan, ya Rasulullah kalau 2. Ya, kalau 2 juga. Demikian. Ini keutamaan orang yang punya anak. Dan juga hadis yang lainnya, yaitu idza mata ibnul adam inqata 'amalu illa min idai thalas, akan terputus ketika mati Bani Adam, meninggal Bani Adam akan terputus. Iya, kecuali akan terputus amalannya kecuali 3, salah satu dari 3. Yang pertama siapa? Yang pertama sadaqatun jariyah. Yang kedua al-ilmu yantanfa'u bih. Yang ketiga al-waladun salih yadu'ulah. Syahidnya yaitu termasuk hikmah dari nikah, di mana ketika Allah anugerahkan kita keturunan, adanya anak-anak kita yang mendoakan kita orang tuanya. Ya kalau enggak punya keturunan siapa yang doain? Padahal dia butuh. Iya. Doa dari anak-anaknya yang saleh, dari keturunan-keturunan yang saleh. Iya. Demikian. Ini di antara hikmah dari pernikahan yang pertama. Wa minha ifaful furuj wa ihsanuha wa siyanatuha min al-istimta'il muharrama alladhi yufsidul mujtama'at al-bashariyah. Di antara maslahat yang sangat besar yang ada pada pernikahan atau faedah di dalam pernikahan, yaitu al-ifaful furuj, menjaga al-iffah, kehormatan dari kemaluan-kemaluan. Dan juga isanuha, menjaganya dari bersenang-senang dengan perkara yang haram, yang bisa merusak tatanan kemasyarakatan yang ada pada manusia. Ya, dengan adanya nikah akan terjaga ini. Dan yang namanya nikah adalah perkara yang fitrah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya berpasangan. Nah, makanya nanti di antara hikmahnya nikah adalah tadi untuk menenangkan yuskan atau isyakan wal uns baina zawjain. Sudah fitrah manusia itu butuh ya kepada wanita, seorang wanita atau seorang laki butuh untuk melampiaskan syahwat yang ada pada dirinya. Makanya di antara hikmahnya nikah adalah ini, menjaga al-farj. Makanya Rasulullah SAW tadi dalam hadis, ya masyarakat syabab, wahai segenap pemuda, barang siapa yang dia mampu di antara kalian al-ba'ah, maka hendaknya dia menikah. Kenapa? Fa'innahu aghadul lil basar, karena sesungguhnya dia lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Nah, lebih menjaga kemaluan. Nah, dan wakil terlihat kenyataannya, ya, ketika satu kaum yang dia tidak mengerti tentang adanya pernikahan, maka akan rusak tatanan kehidupannya. akan sembarangan. Iya, pada negeri-negeri yang mereka bebas melakukan seperti itu, na'udzubillah. Iya, karena tidak adanya ikatan pernikahan bebas, yang akhirnya banyaknya berbagai macam penyakit, bala, azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga nanti ya, nasab itu tidak terjaga. Ini anak siapa? Nah, tidak ada apa silsilah dari sanadnya. Sanadnya silsilah dari keturunannya. Siapa ini? Anak siapa? Enggak jelas. Hancur kacau balau. Nah, dan juga banyaknya kerusakan yang tentunya ditimbulkan. Dan juga pada diri kita, anaknya sabab misalnya dari kita, karena anaknya dulu pernah sabab. Ya, pada diri kita pemuda, ketika dulu belum nikah, apa yang kita rasakan? Gejolak syahwat, fitrah manusia. Iya, mesti lirak-lirik. Dan itu juga adalah fitrah sebagaimana Adam. Ketika Adam diciptakan, ketika Adam diciptakan, kemudian ketika Adam tidur, Allah ciptakan Hawa. Ketika bangun, siapa kamu? Saya wanita yang diciptakan, iya, dari tulang sulbi, iya, tulang rusuk, agar litaskunu ilayya, agar aku senang kepada, agar kamu senang kepadaku. Dan ini disebutkan dalam atsar Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu an. Naam. Melihat sosok yang lain. Ya, fitrah. Jadi enggak bisa dibendung, enggak usah nikah jadi tabatul, jadi apa, dari bujangan saja. Enggak bisa. Apalagi zaman fitnah. Kita akan mengkhianati pandangan kita. Lirat, lirik. Ya. Apalagi seorang talabatul ilmi tidak akan sukses dia menghafalnya. Iya. Hafal baru satu juz, aduh, keluar setengah juz hancur, udah hilang. Nah, seperti itu. Terus ya, adanya khianat mata. Makanya dengan nikah aghdul lil basar, lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga al-faraj. Iya. Terjaga kehormatan, terjaga juga apalagi dari sisi kesehatan. Iya, banyak fawaidnya dari pernikahan. Nanti kalau masalah kesehatan sama dokter ya. Apa sih faedahnya nikah itu menurut kesehatan? Banyak sekali. Iya, banyak sekali. Bahkan di antara ini sedikit yang anak tahu, betul apa tidaknya nanti dokter yang ini ya. Salah satu penyebab kanker prostat ya. Kanker ya. Kanker prostat karena tidak ya, tidak menikah. Enggak nakut-nakutin. Ya, ini faedahnya. Nah, artinya tidak menikah, artinya paham ya, tidak menikah. Nah, tidak mendatangi istrinya. Itu salah satunya hikmah. Nah, insyaallah, dan pasti yang namanya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala ada hikmah dan fawaidnya. Wa minha, di antaranya kata beliau, qiyamul jawd 'alal mar'ati bi ri'ayah wal infaq. Iya, suami melakukan penjagaan dan memberikan infak kepada seorang mar'ah. Allah Ta'ala, ar-rijalu qawamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dan kaum lelaki itu adalah qawamun, iya, yaitu yang melakukan, iya, memimpin terhadap wanita-wanita ya, mengadakan pemimpin yang memimpin, ya, riayah, penjagaan, pemeliharaan, ya, memimpin. Dan bima fadallallahu ba'duhum ala ba'd, dengan apa yang Allah berikan keutamaan sebagian mereka kepada sebagian yang lain, dan dengan sebab yang apa yang mereka infakkan dari harta-harta mereka. Faedahnya dari ayat ini atau pembahasan ini, bahwasanya nikah adalah membentuk keluarga yang dipimpin oleh seorang lelaki. Iya. Hikmahnya ketika ada seorang wanita yang dia punya harta banyak. Iya, yang namanya wanita tidak diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur semua hartanya ini. Nah, tidak dibimbing. Wanita yang tidak terbimbing, maka dia akan menuruti apa yang ada pada hatinya, keinginan hatinya. Dan ini terbukti. Wah, wanita yang dia banyak harta, untuk apa dia banyak harta? Akhirnya ya, mumpung masih muda, akhirnya pergi ke luar negeri. Ya, mengerikan. Nah, pergi ke sana, pergi kemari, akhirnya membuat fitnah. Ya, fitnah yang ada. Tapi ketika nikah, ada yang membimbing, seorang lelaki. Nah, maka di sini juga faedah bahwasannya di keluarga itu yang memimpin adalah suami, walaupun dia orang yang fakir. Iya. Nah, membimbing, memelihara, ya, membimbing asalnya harta ini jangan pakai hura-hura lah, untuk ini, untuk sedekah, untuk ini, dibimbing. Iya. Itu diantara hikmahnya. Ya, seorang suami lah yang dia menjaga dan mengarahkan wanita dipimpin, karena wanita kurang akalnya, ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan adanya nikah, maka akan adanya kepemimpinan oleh seorang lelaki sebagai suami, nanti juga sebagai anak-anaknya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, qulukum ra'in wa qulukum mas'ulun an ru'ayatih wa zawud mas'ulun an zawjatihi wa awladihi wa zawzah mas'ulatun an zawjiha wa awladiha, atau kama qala Rasulullah SAW. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian nanti akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Seorang suami, dia adalah pemimpin terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, yang kelak dia akan ditanya. Dan juga kemudian seorang istri, dia adalah pemimpin terhadap anak-anak dan harta suaminya, dan juga nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tampuk kepemimpinan keluarga, yang memimpin adalah suami. Nah, demikian. Wa minha husulu sakani wal uns bainaz zaujain. Di antara maslahat yang ada pada pernikahan adalah akan dihasilkannya ketentraman dan ketenangan. Wal uns, kesenangan. Ketentraman, ketenangan dan kesenangan. Iya, di antara dua pasangan zaujain, suami dan istri. Wa husulur rohah nafsiyah, dan akan didapati adanya rohah, lapangnya jiwa. Iya. Antum bisa merasakan hikmah ini, ya kan? Atau kalian merasa tertawa mesti. Gimana sempitnya, luar biasa. Ya. Nah, tidak rohah, selalu bergejolak. Nah, ini para syabab. Biasa dirasakan oleh para syabab. Enggak tenang jiwanya. Ya, sedikit ada ini terjadi. Nah, dia ingin menikah sesungguhnya, tapi qadarullah masyawal fa'al, belum Allah mudahkan dirinya untuk mendapatkan pasangan hidup. Ya. Ketika masuk masjid, keluar masjid, antum enggak salah pakai sendal. Oh iya. Pakai sendalnya terbalik. Ini diantaranya banyak kejadian-kejadian yang terjadi kalau kita perhatikan gitu. Ini belum nikah nih, kayak gitu. Ya, seperti itu. Nah, banyak pikiran masih blundet-blundet di sini. Ya. Nah, maka dengan adanya pernikahan di sini, karena maslahat nikah itu sangat agung, yaitu tentram, tenang. Walaupun problema rumah tangga ada saja, banyak. Nah, itu mesti. Iya. Tapi tenang, tentram. Yaitu tadi, dengan memilih istri yang salehah. Iya. Ketika suami lelah dari cari ma'isyah, nah, disambut dengan senyum. Iya, disambut dengan ketika salam dibalas dengan salam tentram, yang tadinya sumpak di tempat kerja atau dagang pulang tenang. Iya, seperti itu. Ketika kita kesusahan, kita dihibur, dinasehati, sabar. Wanita yang salehah tentunya. Nah, kita berbicara yang dapat wanita salehah gitu ya, karena memang pernikahan ini juga Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencari yang saleh. Nah, maka akan dapat hikmah ini, maslahat yang sangat besar ini, tenang, tentram. Nah, seperti itu. Ya, lapang jiwanya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara ayat tanda-tanda Allah, tanda-tanda ayat-ayat Allah, bahwasanya Allah menciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian adalah pasangan-pasangan, yaitu istri-istri, agar mereka, agar kalian mendapatkan ketentraman terhadapnya, kepadanya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dan dialah Allah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam, dan menjadikan darinya zaujaha, pasangannya, yaitu Hawa tadi. Nah, liyaskuna ilaiha, agar kalian tentram padanya, tenang. Nah, dan ini kata Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan makna ayat ini, yaitu amma askana al-adamul jannah, lama askan al-Adamu jannah, ketika Adam tinggal di jannah, masya fiha mustauhishan. Iya, maka ia berjalan dalam keadaan mustauhish, yaitu sendirian. Nah, gunda gulana. Falamma nama khuliqat Hawa min dil'ihi, ya qasira, yaitu asfalul idla. Maka ketika Adam tidur, diciptakanlah Hawa dari tulang rusuknya yang qasir, yang kecil, yaitu yang paling bawah, tulang rusuk yang paling bawah. Min syaqqihil aisar, dari sebelah kiri. Ya. Liyaskuna ilaiha wa yansubiha, agar Adam merasa tentram, tenang kepadanya dan senang dengannya. Walamma qama wajadaha, ketika Adam bangun, ya, Adam mendapatinya. Faqala man anti? Ya. Maka Adam mengatakan, "Siapa kamu?" Qalat imra'atun khuliqat min dil'ika litaskuna ilayya. Ya. Yaitu seorang wanita yang diciptakan dari tulang rusuk engkau, agar engkau senang kepadaku. Dan inilah makna firman Allah, huwa الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. Iya, dialah Allah yang menciptakan kalian dari satu jiwa dan menjadikan darinya pasangannya agar mendapatkan ketentraman, ketenangan. Nah, makanya dikatakan al-Imam Tabari rahimahullah, maksudnya ja'alla min al-zawja liyaskuna ilaiha, kata Imam Tabari, yaitu liya'wi ilaiha liqadai hajatihi waladzatih, yaitu untuk menjaga akal condong kepadanya untuk menunaikan hajatnya dan berlezat-lezat dengannya, bersenang-senang dengannya. Dan juga kata Ibnu Katsir rahimahullah, maknanya adalah liya'lifaha wa yaskunu biha, agar dia bisa berlaku lemah lembut iya kepadanya dan merasa tentram dengannya. Ini maknanya dari hikmah nikah. Insyaallah nanti kita lanjutkan ya pada kesempatan yang akan datang. Nah, semoga ada faedah dan manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu wa barakallahu.